Qala Malik rahimahullah ta'ala as. Saya baca rebahan. Qala Malik rahimahullah ta'ala as. Wa ma annatiyah indal hijaziyin. Dan mana dia menurut orang Hijaz? Kalaisa, dia seperti Laisa. Maksudnya ini adalah huruf yang musyabbah bilaisa, yang diserupakan dengan Laisa. Karena dia serupa dengan Laisa, maka beramal seperti amalannya siapa? Laisa. Tapi ini bukan untuk mayoritas Arab. Maka dikatakan wa ma annafiyah, termasuk beramal amalan kana yang serupa dengan Laisa, ma nafiyah, tapi indal hijaziyin, menurut orang-orang Hijaz. Kalau dibilang orang Hijaz, berarti ada lafaz Al-Quran dengannya atau hadis. Karena Al-Quran turun dengan orang, bahasanya orang Hijaz. Kalaisa itu seperti Laisa, amalannya dan maknanya. Intakoddamal ismu walam yusbak bi'in wala bima'mulil khobari illa dhorfan au majruro wala taronal khobaru bi illa. Empat syarat. Dia beramal dengan amal lain laisa dengan apa? Syarat. Syarat pertama, intakoddamal isim. Kalau isimnya di depan, bukan depannya ma, tapi tidak boleh isim, tidak boleh khobar mendahului isimnya, itu maksudnya. Kalau isimnya di depan, maksudnya di depannya khobar. Paham gak nih? Bukan di depannya, jangan sampai ada memahami di depannya ma. Bukan. Di depannya khobar setelah ma pas. Paham? Iya? Syarat pertama. Syarat kedua, walam yusbak bi in. Tidak diawali oleh in. Siapa yang tidak diawali oleh in? Ma-nya. Iya, bukan in ma. Paham? Syarat kedua. Syarat ketiga, wala ma'mulil khobari. Tidak pula diawalikan, dikedepankan ma'mul khobarnya. Karena ma'mul khobar tahu? Karena kadang ada khobar, dia punya ma'mul. Ada yang dia amili. Paham? Ada yang dia apa? Amili. Illa dhorfa, kecuali ma'mulnya itu berupa dhorof. Au majruro, atau yang dijer. Paham? Artinya dibolehkan. Dibolehkan. Ya. Walam taronal khobar bi illah. Khobarnya tidak bergandengan dengan illah. Syarat keberapa ini? Yang keempat. Iya, itu syarat keempat. Misalnya. Kita misalnya antum katakan ma zaid dun ko iman. Ini terpenuhi syarat namanya. Isimnya di depannya, maksudnya langsung ada setelahnya. Paham kan? Kemudian antum lihat apa itu syaratnya lagi? Tidak diawali oleh in, terus tidak kedepan, tidak dikedepankan. Artinya khobar ini tidak dikedepankan, otomatis. Karena isimnya harus di depan. Berarti khobar di, tidak dikedepankan. Paham? Tidak boleh antum katakan, ma ko iman, ma ko iman, zaidun. Kalau kana boleh. Laisa, boleh. Boleh gak Laisa? Boleh gak Laisa? Boleh. Iya kan? Yang tidak boleh Laisa kalau di sini. Di depan sekali. Kalau di tengah, boleh. Paham? Ma tidak boleh. Ma tidak boleh. Khobarnya tidak boleh depan. Karena isimnya harus depan. Demikian pula makmul khobar. Paham? Misalnya antum katakan yang ada makmulnya. Kita mau contohnya yang ada makmulnya. Ma zaidun akilun akilun to'a maka. To'a maka. Ini apa ini? Makmul. Makmulnya siapa? Akil. Akil isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Paham? Tidak boleh ini makmulnya mendahului ini. mendahului apa isimnya. Jelas ini? Tidak boleh. Kecuali kalau ma'mulnya dorob atau majrur. Paham? Misalnya antum katakan, ya dorob atau majrur, antum katakan misalnya apa? Ma zaidun dakhilan. Salah baca. Akilan tadi itu. Bukan akilu. Khobarnya. Akilan. Kapan salah? Ma zaidun akilan tu'amaka. Ini ma zaidun dakhilan fi ad-dari. Mana ma'mulnya khobar? Fiddar. Ini fiddar boleh dikedepankan atas zaid. Ma fiddari zaidun dakhilan. Ma fiddari zaidun dakhilan. Boleh. Paham? Demikian boleh kalau dorob. Boleh. Misalnya antum katakan. Masih tetap. Dakhilan. Ma zaidun dakhilan indaka. Ma'mulnya kan apa? Indaka. Boleh antum katakan. Ma indaka zaidun dakhilan. Ma indaka zaidun dakhilan. Boleh. Paham? Yang tidak boleh selain dorob dan selain apa? Selain apa? Majrur. Walak tarun al khobaru bi illa. Khobarnya juga tidak boleh bergandengan dengan illa. Kalau ini jelas. Paham Salman? Nah contoh yang terpenuhi syarat. Ma hada basyaron. Lihat. Hada isimnya ma itu. Ya. Mabni fi mahalli rafin. Iya kan? Basyaron apanya? Khobarnya. Jelas ini syarah. Ilam annahum ajrau salasata hurufin min hurufin nabi majra laisa fi rafil ismi wa nasbil khabari. Masyaallah, ketahuilah bahwasanya mereka orang Arab memperlakukan tiga huruf dari huruf-huruf nabi majra laisa seperti diperlakukannya siapa? Laisa, sama. Dalam mehal merupa isim dan menasab khobar wahia dan dia adalah ma wala walata, ma wala walata, walikulin minha kalamun yahusuha, untuk setiap darinya ada pembicaraan yang khusus untuknya. Di mutamimah disebutkan 4, di sini disebutkan berapa? 3. Apa yang gugur? Innami. Dan setiap dari ini adalah kalam yang khusus untuknya. Wal kalamul an fima. Pembicaraan kita sekarang adalah pada ma. Wa imaluha amala laisa. Dan beramalnya dia dengan amalannya laisa. Wahya lugatul hijazin. Dia adalah bahasanya orang-orang Hijaz. Wahya lugatul qawimah. Dan dia adalah bahasa yang kuat. Karena bahasa Al-Quran. Karena bahasa apa? Al-Quran. Bahasa yang kuat. Wabiha ja'at tanzil. Dengannya lah turun Al-Quran. Qala Allah Ta'ala ma hada basyaron. Wa ma hunna ummahatihim. Dua ayat ini selalu contohnya. Di mana-mana. Dua ayat ini yang selalu menjadi contohnya. Karena hanya ini yang didapat. Hanya ini yang di dapat dalam Al-Quran contoh ma beramal amalannya siapa? Laisa. Walihimaliha indahum salah satu syurutin, untuk amalnya dia ini di sisi mereka menurut orang Arab ada 3 syarat. Apa itu? Ayyataqaddama ismuha ala khobariha. Isim harus di depan mendahului khobarnya. Wala taktaron bi in azaida. Tidak boleh bergandengan dengan in tambahan. Wala khobaruha bi illa. Tidak boleh pula bergandengan khobarnya dengan illa. Falihada, oleh karena inilah. Uhmilat fi qawlihim. Uhmilat, tidak diamalkan. Uhmilat artinya ulgia. Tidak diamalkan dalam ucapan mereka. Fil masali pada contoh. Ma musi'un. Man a'taba. Mana ini? Musi'un apanya itu? Antum dibaca apa? Musi'un atau musi'an? Apa? Musi'un. Tidak diamalkan ini. Kenapa dibaca ropa? Karena tidak diamalkan. Kalau ditanya, kenapa tidak amalkan? Khobarnya dikedepankan. Mana isimnya? Man a'taba. Isimnya adalah apa? Ma. Jelas ini? Diakhirkan. Langsung tidak beramal. Paham Ahmad? Jadi asal contohnya begini Ahmad. Ma man a'taba musi'un. Kan begitu asal seharusnya. Tapi mereka bilang, ma musi'un man a'taba. Paham Ahmad? Seandainya musi'un dibelakangkan, dibaca musi'an. Paham? Tapi karena dia dikedepankan, maka dibaca apa? Musi'un. Diilgo. Tidak diamalkan. Paham itu? Atau belum? Iya. Nah, ini contoh. Wafi qawli syair, demikian pula dalam perkataan penyair. Bani gudana tama'in antum dahabun. Wala soripun walakin antumul khazafu. Mana dia? Ma'in antum. Kenapa tidak beramal ini? Hah? Digandengkan dengan in. Li wujudi in al-madkoro. Kan adanya in yang disebutkan. Paham? Nah, kalau kita lihat ini. Kalau kita lihat awal dari tabir penulis di matan, seakan-akan in ada di mana? Ada di mana? Di depannya ma. Kan begitu. Ternyata yang diinginkan adalah di depannya isimnya. Maksudnya tetap setelah ma. Paham gak ini? Nah, berarti sekarang kita bisa katakan, tidak boleh digandengkan dengan in isimnya. Isimnya tidak boleh digandengkan dengan in. Bukan ma-nya. Karena kalau ma bergandengan dengan in, berarti in sebelumnya. In ma. Yang diinginkan di sini bukan ma-nya. Tapi apa? Isimnya. Pembicaraan kita isimnya di depan. Isimnya tidak boleh bergandengan dengan in. Paham jadinya? Paham ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Wa fi qawlihi ta'ala, demikian pula tidak diamalkan dalam firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun. Kenapa ini Ahmad? Tidak diamalkan. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidak dibaca illa rasulan. Qad khalat min qablihi rusulu. Kenapa Ahmad? Ada illa. Khobarnya digandengkan dengan illa. Liktironi khobariha bi illa. Karena khobarnya bergandengan dengan illa. Wa banu tamim la yu'miluna ma syai'a. Sementara Bani Tamim tidak mengamalkan ma sedikit pun. Walau stafati syurut, walaupun terpenuhi syarat as-salatah. Yang tiga itu. Jadi Bani Tamim tidak diamalkan. Makanya tadi dibilang indal hijaziin. Beramal menurut siapa? Orang Hijaz. Bani Tamim tidak mengamalkan walaupun terpenuhi syarat. Fayaqulun ma zaidun qa'imun. Wa qra'una ma hada basharun. Mereka baca itu ayat tadi, ma hada basharun. Dia baca apa? Ma hada basharun. Jelas ini? Dia tidak amalkan. Ya? Selesai. Aslun wa kadala an-nafiyah. Demikian pula termasuk beramal amalan laisa la nafiyah. Tapi fi syi'ri. Ini khusus dalam apa? Syair saja. Artinya kalau ada manafi di isim itu nafi lil jins. Karena nafi hijaziyah itu, nafi ini adalah di mana? Di syair saja. Ya, bisyarti tankiri ma'mulaiha. Dengan syarat nakiro dua yang diamili. Maksudnya isim dan khobarnya. Paham ini? Dua-duanya harus apa? Nakiro. Mirip syaratnya siapa? Sama syaratnya dengan la nafiyah tu lil jins. Cuman la nafiyah tu lil jins beramal amalan inna. Kalau ini beramal amalan kana. Jelas ini? Dan bedanya lagi, kalau la nafiyah lil jins umum amalannya di mana-mana. Syair dan biasa. Kalau ini khusus di mana? Di syair. Nah, contoh. Ta'azza fala syai'un alal ardi bakiya. Wala wazrun mimma qadallahu waqiya. Lihat, ta'azza fala syai'un. Syai'un, apanya itu? Isimnya. Alal ardi bakiya. Bakiya apanya? Khobarnya. Paham ini? Iya. Nah, di sini syairnya juga bagus ini, masya Allah. Ta'azza, hidup mulialah kamu. Tidak ada, karena apa? Karena tidak ada di atas permukaan bumi ini yang kekal. Artinya apapun yang menimpa, bahagia saja. Mau susah, senang, ada yang meninggal atau tidak, kita tetap bahagia. Kenapa? Tidak perlu terlalu bersedih. Kenapa? Karena memang di atas permukaan bumi ini tidak ada yang kekal. Syarah al-harfu sani mimma ya'malu amalan laisa la. Huruf kedua yang beramal amalan laisa itu adalah la. Kaqoulihi, seperti perkataannya penyair, ta'azza fala syai'un 'alal ardi bakiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Sama yang kedua juga, wala wazarun. Wazarun isimnya, waqiya adalah apanya? Khabarnya. Wali imaliha arba'atu syurut. Tapi belum dah sebutkan lima syarat, iya kan? Untuk amalannya juga punya empat syarat. Untuk amalannya punya berapa syarat? Empat syarat, sama ayat taqaddama smuha wa la yaqtarun wa la yaqtarina qabaruha bi illah wa an yakuna smuha wa qabaruha nakirotai wa yakuna dalika fi syi'ri la fi nathri. Masyaallah. Isimnya harus di depan, tidak boleh khobar mendahulunya. Tidak boleh khobarnya bergandengan dengan illah. Dan tidak boleh isim dan khobar dan isimnya harus nakiro. Isim dan khobarnya harus apa? Nakiro. Wa iyakuna dalika fi syairi. Syarat keempat, dia hal itu terjadi pada syair, bukan pada nasr, kalimat biasa. Paham? Empat syarat. Tidak ada syarat tidak boleh bergandengan dengan in isimnya, karena memang tidak ada. Tidak ada in bergandengan dengan isimnya siapa? La. Paham kan? Ini empat syarat. Fala juzu imalu hafina, tidak boleh diamalkan pada contoh la afdalu minka ahadun. Kenapa ini? Wala fina la ahadun illa afdal minka. Tidak ada. Kenapa tadi itu tidak ada? La afdalu minka ahadun. Kan asalnya la ahadun afdal minka. La ahadun afdal minka. Afdalu khobarnya. Tapi dia di kedepankan, tidak diamalkan. Wala fina, tidak boleh pada contoh la ahadun illa afdalu minka. Kenapa ini? Kenapa ini Imron? Nah? Kenapa Imron? Hah? Antum lihaji. Tegakkan kepalanya, jangan bersandar. Karena bersandar itu bahaya. Iya. Ini ada illah. Wala bina, tidak boleh pula pada contoh la zaidun qaimun wala amrun. Kenapa ini? Kenapa ini? Mahrif, ma'rifah. Walihada gulletul mutanabbi. Oleh karena itu disalahkan al-mutanabbi fi qawlihi dalam ucapannya. Dia bilang, idal judu lam yurzak kholason minal adha. Falalhamdu maksuban walal malu bakiya. Mana dia? Falalhamdu maksuban. Dia amalkan. Paham? Cocok dalam syair, tapi dia apa? Ini alhamdu marifat nakiro, marifat al malu marifat nakiro, marifat. Dia di sini disalahkan, karena dia amalkan pada dia naki mari marifat disalahkan. Wa qada sarahtu bi syartainil akhirain, saya telah menjelaskan, mengucapkan dengan jelas dengan dua syarat terakhir. Wa wakartu marifatul awwalain, dan saya wakilkan untuk mengenal dua syarat pertama, ilal kiasi alama, yaitu untuk dikiaskan kepada apa? Ma. Dua syarat pertama sama dengan ma. Lianna ma aqwa min la, karena ma lebih kuat daripada la. Kenapa? Walihada ta'amalu fin nasri. Oleh karena itu ma beramal pada nasr, pada kalimat biasa. Sementara la tidak. Wa qadistarattu bima, dan saya telah mempersyaratkan pada ma alla yataqaddama khabaruha, tidak boleh khabarnya dikedepankan. Wala yaqtarinu bi illa, tidak boleh digandengkan dengan illa. Fa amma istirotu alla yaqtarin isim bi in, adapun persyaratan bahwa isimnya tidak bergandengan dengan in, fala hajata lahu huna, maka tidak ada kebutuhannya di sini. Kenapa? Li anna ismula la yaqtarin bi in, karena memang isim la tidak pernah bergandengan dengan apa? Tidak pernah bergandengan dengan apa? In. Jelas ya? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, aslun walatah. Termasuk beramal-amalan, laisa adalah latah. lakin filhin. Akan tetapi amalannya khusus dalam satu lafaz saja. Itu pada lafaz apa? Hin. Tidak ada di tempat lain. Paham Ahmad? Tidak pernah kita dapatkan tempat lain. Hanya pada lafaz apa? Hin. Wala yujma'u baina juz'aiha. Dan tidak dikumpulkan antara dua bagiannya. Kenapa? Karena khobar dan isim itu lafaznya hin. Artinya masa dua-duanya ada? Paham? Maka tidak dikumpulkan antara keduanya. Artinya kalau ada isimnya berarti tidak ada khobarnya. Kalau ada khobarnya berarti tidak ada isimnya. Iya. Karena dua-duanya berlafaz apa? Hin. Jelas ini? Maka harus hilang salah satu. Paham? Ahmad? Wal ghalib hatful marfu. Kebanyakan yang hilang adalah yang dirofa. Siapa itu? Isimnya, kebanyakannya. Makanya setelah lata langsung dibaca hina. Karena yang hilang apanya? Isimnya. Lihat, nah walata hina manasin. Berarti hina apanya ini? Hina apanya? Khobarnya. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Kalau dia isimnya dibaca apa? Hinu, tapi khobarnya dihilangkan kalau begitu. Jelas ya? Syarah. Asalit mimma ya'malu amalan laisa. Yang ketiga yang beramal amalan laisa. Lata. Wahai la'nabiyah zidat alaihatta. Litanit. Litanitil labdi awlil mubalago. Dia sebenarnya la'nabi. Yang ditambahkan padanya tak. Untuk menunjukkan lafadznya mu'annas. Atau untuk mubalagoh. Menunjukkan makna sangat. Sangat tidak. Paham gak ini? Tidak bisa sekali. Seperti di ayat itu. Wala tahina manas. Tidak ada sekali tempat lari. Paham gak ini? Tidak ada sekali tempat lari. Untuk menguatkan. Atau membuat lafadznya mu'annas. Syartu imaliha. Syarat beramalnya. Ayakuna smuha wa khobaruha labdol hin. Masya Allah. Isim dan khobarnya berlafadz hin. Syarat pertama. Asani syarat kedua. Ayuhdab ahadul juz'aini. Dihilangkan salah satu dari dua bagiannya. Wal ghalib ayakunal mahdub ismaha. Kebanyakan yang dihilangkan isimnya. Kaqouli ta'ala. Fanadaw wala tahina manas. Wa takdir wallahu alam. Takdirin wallahu alam. Fanada ba'duhum ba'da. An laysal hinu hina firar. Takdirnya sebagian mereka memanggil sebagian yang lain. Bahwasanya tidak ada di waktu ini waktu lari. Tidak ada di waktu ini waktu untuk lari. Tidak ada lagi. Tidak ada yang bisa terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yuhdaku khabaruha wa yabqa ismuha. Kadang dihilangkan khabarnya tetap isimnya. Kadang dihilangkan khabarnya tetap isimnya. Kiqiraati ba'dihim seperti bacaan sebagian mereka wala tahinu biroqi. Dia baca apa? Dia baca rofa. Alhamdulillah selesai. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala aslun. Iya, kenapa liham? Lanjut. Iya. Antum mau makan ayam atau tidak? Lanjut. Karena kalau selesai kotor nada ini baru kita makan ayam. Sudah? Merojak baik-baik. Yang tidak merojak, tidak makan. Tidak ikut. Sudah? Perhatikan ke Ahmad. Siapa yang tidak merojak? Tidak ikut makan ayam. Sudah? InsyaAllah setelah kotor nada, makan ayam. 10 ekor. Semangat untuk merojak. Aslu. Asani yang kedua. Inna wa anna litau. Yang kedua dari nawasih. Yang kedua dari nawasih. Ia menghapus hukum mubtada dan khobar. Inna wa anna. Langsung inna dan anna li ta'kid. Untuk menguatkan. Artinya sungguh. Walakina lil istidrak. Kalau lakina untuk istidrak. Istidrak sudah dijelaskan di tufah. Menafikan apa yang disangka tetap. Atau menetapkan apa yang disangka nafi. Ya. Apa yang disangka nafi. Wa ka'anna li tashbih. Sementara ka'anna untuk menyerupakan. Maka kita terjemahkan apa? Seperti. Awil don. Masya Allah. Ini makna tambahan di kotur nada. Atau bermakna don. Iya. Sangkaan. Bukan. Anu. Ka'anna Zaid Asad. Yes. Sangkaan saya Zaid itu. Seperti singa. Paham gak ini? Saking pemberaninya. Paham kan? Tapi sangkaan. Ternyata. Tidak berani. Paham kan? Disangkaan. Walaita li tamanni, sementara laita fungsinya tamanni. Bermana tamanni, angan-angan. Wala'alla li taroji, sementara la'alla maknanya untuk taroji, berharap. Awil isfaq. Atau dia bisa bermana isfaq. Khawatir. Ya, takut. Awit ta'lil. Masya Allah. Sudah ditambah makna yang ketiga. Atau bermakna ta'lil. Agar supaya. Paham? Bahkan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan faedah. Kalau datang la'alla dalam Al-Quran untuk Allah. Itu maknanya agar supaya. La'allakum tattaqun. Dalam Al-Quran. Apa artinya? Bukan isfaq. Atau bukan taroji. Bukan artinya semoga kalian bertakwa, hati-hati. Salah terjemah. Orang tidak belajar bahasa, dia terjemahkan semoga kalian bertakwa. Bukan itu maknanya. Semua la'alla yang ada dalam Al-Quran maknanya agar supaya. Jadi la'allakum tattaqun maknanya ta'lil, agar supaya. Agar supaya kalian bertakwa. Paham? Jelas ini? Semuanya. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Jelas ya? Makna yang ketiga ini, kita kalau di bahasa dasar, kalau tidak lanjut sampai ke turnada, artinya begitu saja yang kita tahu. La'alla maknanya semoga, atau apa? Khawatir, takut. Ternyata ada makna ketiga. Maknanya apa? At-ta'lil. Disinggung di sini. Jelas ya? Masya Allah. Penting ilmu bahasa itu. Untuk mendukung nanti paham Al-Quran ataupun apa? Sunnah. Fayansibnal mubtada'a isman lahunna wa irfa'nal khobaro khobaron lahunna, amalannya. Maka semuanya menasab mubtada sebagai isim untuk mereka dan merupa khobar sebagai khobar untuk mereka. Paham ya? Paham ini? Mudah sekali. Syarah atani min nawasihil mubtada wal khobar. Yang kedua dari menasab hukum mubtada dan khobar, mayansibul isim wa irfa'ul khobar. Apa menasab isim dan merupa khobar? Wahwa sittatu ahrufin, dan ini ada 6 huruf. Inna wa anna ma'anahuma at-taukid. Inna dan anna makna keduanya taukid. Takulu zaidun qa'imun, thumma tudkhilu inna. Antum katakan misalnya zaidun qa'imun, kemudian antum memasukkan inna. Lita'kidil khobari wa takririhi, untuk menguatkan khobar dan membenarkannya. Fatakulu akan, maka antum katakan inna zaidan qa'imun, sungguh zaid berdiri, betul-betul benar dia berdiri. Maka dalika anna, demikian pula anna, yaitu sama dengan inna, illa anna hala buddha ayas ada makulnya berarti ayus biqoha kalamun, hanya saja dia, illa anna hanya saja dia, la buddha harus ayus biqoha kalam, harus diawali oleh kalimat. Dia harus diawali oleh apa? Kalimat sebelumnya. Beda kalau inna bisa berada di depan. Paham ini? Kalau ini apa? Anna, dia tidak boleh berada di depan. Harus diawali oleh kalimat. Kakaulika, seperti ucapan antum. Balagoni au a'jabani wanahu dalik. Antum bilang, pokoknya ada kalimat di awal. Apakah balagoni atau a'jabani wanahu dalik dan semisalnya. Bahwa harus ada kata di depannya. Iya. Misalnya antum katakan di contoh tadi misalnya. Balagoni anna zaidan qaimun. Paham kan? Jelasin. Atau antum bilang a'jabani anna zaidan qaimun. Paham kan? Ada sebelumnya. Tidak harus a'jabani atau balagoni. Boleh, yang penting dia di tidak di awal. Walakin nama anaha al-istidrak. Lakin nama ananya, maknanya adalah istidrak. Belum terangkan apa itu istidrak. Ta'kibul kalam bi rafi ma yutawahhamu thubutuhu aw nafyuhu. Mengikutkan kalimat setelahnya birofi dengan mengangkat ma yutwaham, apa yang disangka, mengangkat apa yang disangka, subutuhu tetapnya, au nafihu atau nafinya, apa yang disangka tetapnya atau apa nafinya. Yukol, dikatakan misalnya zaidun alim, zaid adalah orang alim. Fayuhimu, ini akan memberikan sangkaan dalika hal itu. Fayuhimu dalik, maka hal itu memberikan sangkaan anak soleh. Namanya dia alim berarti dia soleh, sangkaannya. Kalau berilmu, soleh ini masya Allah, baik orangnya. Kan begitu? Iya, itu sangkaannya. fatakul, tapi antum katakan lakinan fasik. Dia berilmu tapi fasik, tidak taat, tidak baik. Nih, jelas ini. Fatakul demikian pula, berarti ini menghilangkan sangkaan tadi. Fatakul antum katakan ma Zaidun syuja, Zaid tidak berani. Zaid bukan orang yang pemberani. Fayuhimu dhalik, hal itu memberikan sangkaan annahu laisa bikarim, bahwa dia tidak dermawan. Karena orang kalau penakut pasti tidak suka menyumbang, paham kan? Iya kan? Karena dia takut mau nyumbang, oh nanti saya miskin, takut dia. Jelas ini, maka memberikan sangkaan ketika dia bilang Zaid pemberani, Zaid tidak berani, bukanlah pemberani. Maka sangkaannya apa? Dia tidak dermawan pasti. Fatakul antum kata lakinnahu karim, dia memang orangnya tidak berani, tapi dia mulia, dia dermawan. Jelas ini. Wa ka'anna litasbih, sementara ka'anna litasbih kakulika, seperti ucapan antum, ka'anna Zaidan Asad, Zaid seperti singa. Awidon atau maknanya menyangka, kakulika ka'anna Zaidan Katib, sepertinya Zaid itu penulis. Tapi di mana ini? Sangkaannya. Seperti penulis. Misalnya selalu membawa pulpen, selalu membawa kertas. Seakan-akan dia apa? Penulis. Tapi ternyata hanya sangka. Iya. Walaita li tamanni, sementara laita untuk tamanni. Apa artinya tamanni? Wahwa tolabu mala toma'afi. Dia adalah meminta sesuatu yang tidak diharapkan terjadinya. Maksudnya meminta sesuatu yang tidak bisa terjadi. Apakah karena memang mustahil untuk terjadi, atau karena apa? Sulit untuk terjadi. Bisa, tapi apa? Bisa, tapi apa? Sulit. Ya mustahil, misalnya perkataan penyair. Lihat, kakauli syekh, seperti perkataan orang yang sudah tua. Syekh maksudnya sudah tua renta. Syaibah. Iya. Seperti perkataan seorang syekh, yang seorang sudah tua. Laita syababa yaudu yauma, seandainya masa muda kembali hari ini. Paham kan? Mungkin dia ingin nikah lagi. Paham atau paham ini? Tapi dia bilang, seandainya masa muda kembali hari ini. Bisa gak ini? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin masa muda itu kembali. Au ma fihi usr, atau yang padanya terdapat kesulitan. Bisa kalau secara ini bisa. Tapi apa? Tapi apa? Usrun. Apa artinya usrun? Sulit. Seperti apa kata beliau? Kaqaulil mu'dim al-ayis, seperti perkataan orang yang tidak punya, sudah putus asa. Al-mu'dim tidak punya, ayis sudah tidak punya, putus asa lagi. Tidak ada mungkin usaha lagi yang bisa dia lakukan. Dia bilang dalam keadaannya seperti itu, laisa li kintaron minad dhahab, seandainya saya punya satu gunung emas. Paham gak ini? Jelas ini apa? Hah? Ya apa? Nah, antum misalnya ama sudah berusaha bekerja ini, tidak dapat uang untuk nikah. Iya kan? Langsung dia bilang, seandainya saya punya uang, saya nikah. Paham? Tapi saat itu tidak punya ama, sudah putus asa. Paham? Jelas ini? Nah ini bisa. Setelah langsung dapat rezeki banyak. Enggak, laku tanahnya orang di kampung. Paham? Kan langsung dapat. Tapi ini apa? Sulit. Wala'alla litaroji, sementara la'alla untuk taroji, berharap. Wa talabul mahbub al-mustaqrab bihusuluhu, yaitu ataroji itu mengharap sesuatu yang dicintai, yang dekat terjadinya. Paham? Yang telah dekat terjadinya. Kokolika, seperti ucapan antum, la'allallaha yarhamuni, semoga Allah merahmati saya. Yaitu dia harap sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua, lil isfaq. Apa artinya isfaq? Huwa tawakkul makruh, menanti yang dibenci. Dia menunggu yang makruh, yang dia enggak sukai. Dia enggak suka itu terjadi, tapi dia ya terpaksa menunggunya. Jelas ini. Ini namanya nanti dia takut atau khawatir akan terjadinya. Kakaulika, seperti ucapan antum, la'alla Zaidan halik, bukan artinya semoga Zaid binasa. Oh, itu terlalu kejam. Paham? Bukan itu artinya, tapi artinya ini apa? Jangan-jangan Zaid sudah hilang, binasa. Jelas ini maknanya. Ini dia khawatir, dia takut. Walit ta'lil, makna yang ketiga untuk ta'lil. Sebab, agar supaya. Kaquli ta'ala, fakula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepadanya, ucapan yang lembut. La'allahu yatadakkaru. Agar supaya dia mengingat. Bukan semoga. Agar supaya dia mengingat. Jelas ini, maknanya. Likayi yatadakkar. Agar supaya dia mengingat. Nasu'ala dhalikal akfash. Di antara yang menjelaskan makna ketiga ini adalah siapa? Al-Akhfash. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi. Besok. Meroja'ah.